আরা গুলা আডা সেমু আডা আকু আডা কামু kau balas cintaku la la la la la orang bilang aku beruntung punya pacar seperti kamu apa sih kelebihannya aku hingga kamu suka pada bilang aku beruntung punya pacar seperti kamu Yeah. mana bilang aku beruntung punya pacar seperti kamu. Kamu shalala shalala la la la shalala shalala la la la shalala shalala la la la la la.